Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah dari kitab Rawdhul Anwar fi sirat Nabi al-Mukhtar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai pada Bay'atul Aqabah al-Ula, Bay'at Aqabah yang pertama, yang terjadi pada tahun ke-12 setelah kenabian. Ada beberapa orang dari ahli Yathrib yang datang ke Mekah, yang mana mereka bertujuan untuk umrah, haji. Namun mereka bertemu dengan Rasulullah SAW yang sebelumnya mereka sudah banyak mendengarkan berita tentang Rasul dari orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib. Kemudian mereka berniat untuk mendahului orang Yahudi. Mereka pun akhirnya beriman dengan Nabi SAW dan menjanjikan akan bertemu kembali di tahun yang mendatang dengan jumlah yang lebih banyak. Kita masuk pada Bay'at Aqabah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Bay'atul Aqabah ats-tsaniyah, Bay'at Aqabah yang kedua. Wa fi mausimil hajj sanata ats-tsalitsa'asyar minan nubuwah, pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Qadima katsirun min ahli Yathrib minal muslimin wal musyrikin, banyak dari kaum muslimin dan orang-orang musyrikin yang datang dari penduduk Yathrib. Waqad qarrara al-muslimun alla yatruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yatufu fi jibaliha wa yatrat wa yakhaf. Kaum muslimin Yathrib, mereka bertekad tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW tawaf di Mekah sendirian dalam keadaan terusik dan takut. Fattasalu bi sirra, mereka pun akhirnya berusaha untuk menghubungi Nabi SAW sembunyi-sembunyi. Jadi Bay'at Aqabah yang kedua ini untuk pemantapan agar Nabi SAW mau untuk pergi ke Madinah, pindah ke sana bersama dengan para sahabat yang ada. Ini untuk memantapkan niatan mereka. Wattafaqu ala aqdi ijtima'i sirriyyin fi awsati ayami at-tashriq laylan fi syi'b alladhi 'inda jamratil Aqabah. Mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan pertemuan secara rahasia pada pertengahan hari-hari tashriq di malam hari di tempat perkumpulan yang ada di sisi jumrah Aqabah. Falamma ja'al maw'id, ketika waktu yang dinanti datang, namu fi rihalihim ma'a qaumihim, mereka tidur di kem-kem mereka bersama dengan yang lain. Hatta idza madha thuluthul lailil awwal akhadhu yatasallalun, hingga ketika berlalu sepertiga malam yang pertama, mereka pun mulai keluar sembunyi-sembunyi. Fayakhruju ar-rajulu war-rajulan, satu orang keluar menuju ke tempat yang dijanjikan, dua orang keluar, terus demikian, sedikit demi sedikit, satu persatu. Hatta jazama'u 'indal Aqabah, hingga akhirnya mereka semua berkumpul di Aqabah. Wahum 73 rajulan, mereka totalnya berjumlah 73 laki-laki. Itsnani wa sittuna min al-Khazraj, 62 dari suku Khazraj. Wa 11 min al-Aus, 11 dari Aus. Wa ma'ahum imra'atan, dari jumlah ini ada dua orang wanita, Nusaybah bintu Ka'ab min Bani Najjar wa Asma' bintu Amr min Bani Salimah. Yang pertama adalah Nusaybah bintu Ka'ab dari Bani Najjar, dan yang kedua Asma' bintu Amr dari Bani Salimah. Banyak. Ini jauh lebih banyak dari pertemuan Aqabah yang pertama. Waja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 'ammuhu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ketika mereka sudah berkumpul, Rasulullah SAW datang ke tempat itu ditemani oleh paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Karena ala dini kaumihi, ketika itu Abbas masih di atas kesyirikan, belum masuk Islam. Walakin ahabba ayahdura amra bani ahi wa yatawassaku lahu. Tapi Abbas ini ingin untuk ikut dengan majelis, ya, karena ingin untuk apa namanya sebagai semacam kayak ajudan untuk keponakannya. Jadi masih musyrik, ya, tapi simpati dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ganggu beliau, ya. Selama Rasul berdakwah, tidak pernah diriwayatkan Abbas mengusik Nabi, tidak pernah, ya. Ketika ada rombongan Yathrib datang, ini Abbas ini ingin ikut, ingin melihat seperti apa sih kedudukan keponakannya ini di mata orang-orang Arab selain dari penduduk Mekah. Ikut. Wakan al-Abbas awal man takallam. Abbas ketika itu orang pertama yang berbicara, membuka majelis. Faqala lahum. Abbas mengatakan kepada rombongan ahli Yathrib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi 'izzin min qaumihi. Rasulullah ini sampai detik ini masih terhormat di mata kaumnya. Wa man 'afin fi baladihi, masih terjaga di tempat kelahirannya. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dalik. Kalau kalian merasa percaya diri mampu melindungi beliau, mampu menjaga beliau dan memenuhi janji kalian kepada beliau, maka silakan, terserah kalian mau membawa beliau atau tidak. Wa illa faminal an fad'u. Tapi kalau kalian ragu akan janji kalian sendiri, mulai sekarang tinggalkan beliau. Jadi Abbas menyampaikan, untuk Rasul sendiri itu masih terjaga. Ya, untuk Rasul sendiri masih terjaga. Masih dihormati. Orang-orang musyrikin itu masih betul-betul memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau dari nasab yang betul-betul ningrat. Puncak nasabnya orang Arab. Jadi mereka itu masih betul-betul memperhitungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Abbas mengatakan kepada orang Yathrib, kalau memang kalian ingin boyong beliau ke negeri kalian, kalian harus yakin, harus memenuhi janji kalian. Kalau mampet, silakan. Kalau ragu, jangan. Mending gak usah. Mending bubar, ya, wis urusan. Urusan kalian sendiri-sendiri. Tapi kalau mantep, lanjut. Fajabal mutakallim anhum wahwal barra ibnu ma'rur. Maka juru bicara ahli Yathrib mulai angkat suara, yaitu Bara ibnu Ma'rur. Waqala, dia mengatakan, nuridul wafa wassidqa wabadil arwahidun rasulillah s.a.w. Kami datang jujur. Kami datang betul-betul, kami akan menepati janji kami. Dan kami rela untuk mengorbankan jiwa-jiwa kami untuk membela beliau. Fatakallam ya Rasulullah. Maka wahai Rasulullah, silakan Anda bicara. Fakhud linafsik wa lirabbika ma ahbabta. Ambil untuk dirimu dan untuk Rabbmu apa yang kau inginkan dari kami. Yakni Bara bin Ma'rur mewakili rombongan mengatakan, kami siap. Kami datang dari tempat yang jauh, datang ke sini dengan segala resiko, kami siap. Ya, kami sudah siap segalanya. Silakan wahai Rasul untuk berbicara apa yang kau minta dari kami. Kami siap untuk menepatinya. Fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbicara. Fatala al-Qur'an wa da'a ila Allah. Beliau pun membacakan Al-Qur'an dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Wa raqaba fil Islam, dan mengajarkan mereka Islam. Washtarata li rabbihi ay ya'buduhu wahdahu wa la yushriku bihi syai'an. Rasul memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk mereka tunaikan, wajib bagi mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Washtarata li nafsihi wa li rabbihi aydan. Dan kemudian beliau mengambil hak beliau dan juga hak Allah. Annahum qalu lahu ala ma nubayyi'uka, ketika mereka bertanya kepada Rasul, atas dasar apa kami membayar dirimu? Faqala, Rasul mengatakan, ala sam'i wa ta'ah bin nasyat wal kasal. Kalian wajib mendengarkan dan mentaatiku dan mentaati Allah dalam kondisi lapang atau kondisi sempit, ya. ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak dalam segala kondisi. Kita senang, kita sedih, kita lapang, kita susah, semuanya wajib taat. Masuk akal atau tidak perintahnya, wajib taat. Bisa dicerna oleh akal atau tidak, wajib taat. Itu haknya Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alan nafaqa fil 'usri wal yusri, dan kalian wajib untuk berinfak, ya, sedekah. Susah atau longgar, sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus kaya, tidak harus banyak uang. Karena yang namanya sedekah itu butuh keimanan. Tidak harus dengan harta dan tidak harus banyak hartanya. Butuh iman dan ikhlas. Ketika orang itu sedekah, keimanannya yang dianggap, keimanannya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalian juga harus berbaiat untuk amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, membantu Rasul. Wa'ala an taqumu billah wa la ta'khudkum billahi lauma tala'in. Kalian harus menunaikan hak Allah dan tidak boleh takut dengan celaan orang mencela. Yakni kalian harus berani mengangkat kalimat Allah, berani untuk dakwah, tidak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Wa'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Dan kalian wajib untuk membela saya kalau saya datang ke negeri kalian, dan menjaga saya sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri, istri kalian, anak-anak kalian, dan jaminan kalian adalah surga. Wa fi riwayat an ibadatin bayanahu ala alla nuwaji'al amra ahlahu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dan kami membaiat Rasul SAW untuk tetap memegang tali persatuan dan tidak mengoyak persatuan tersebut. Yani membaiat kepada penguasa dan tidak memberontak kepadanya. Fa akhadha bi yadihi sallallahu alaihi wasallam al-Bara ibn Ma'rur wa qala na'am. Maka Bara bin Ma'rur memegang tangan Rasul dan mengatakan, kami siap. Wa ladhi ba'athaka bil haqq lanamna'uka mimma namna'u anhu asrana fabayana. Maka demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami siap untuk membelamu sebagaimana kami membela orang-orang yang ada di belakang kami. Maka baiat kami sekarang. Fanahnu wallahi abna'ul harbi wa ahlul hilqah ay silah warrasnaha kaduran an kabirin. Urusan masalah resiko, tenang. Kami adalah orang-orang yang biasa perang dan biasa dengan senjata, dan itu sudah kami warisi dari nenek-nenek moyang kami. Jadi urusan masalah resiko nanti akan perang tempur gampang Rasul, wis biasa. Bahkan orang-orang apa namanya Yasrib ini ratusan tahun dalam peperangan, perang saudara, ya. Mungkin dulu Yasrib itu gang senggol mungkin di sana mungkin ada, senggol bacok itu di sana mungkin ada waktu itu, ya. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit bunuh. Itu sudah biasa Rasul. Jadi jangan khawatir resikonya. Faqata'ahu Abul Haitham ibn Tayhan ta'ilan. Tiba-tiba pembicaraan antara Barak dengan Rasul dipotong oleh Abul Haitham bin Tayhan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bainana wa baina rijali hibalan ay uhudan wa rawabil. Sesungguhnya antara kami dengan orang-orang musyrikin itu memiliki perjanjian, ya. Wa inna qati'uha, dan kalau kami membaiat dirimu, itu artinya kami membatalkan perjanjian tersebut. Fahal asaita innahnu fa'alna dhalik thumma adharakallah an tarji' ila qaumika wa tad'una. Apakah nanti seandainya engkau bersama dengan kami, tinggal bersama dengan kami, dan ternyata menang, sukses, berhasil, apakah engkau akan kembali ke kampung halamanmu, ke Mekah, dan meninggalkan kami di Madinah? Fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tersenyum, waqala, dan mengatakan, balijam adam walhadam alhadam ana minkum wa antum minni. Darahku, darah kalian. Perjuanganku, perjuangan kalian. Aku termasuk dari kalian, kalian termasuk dari aku. Uharibu man harabtum wa usalim man salamtum. Aku akan menyerang orang yang kalian serang, dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian ajak berdamai. Ya ini apa? Tidak. Saya tidak akan pindah. Kalau aku sudah hijrah ke Madinah, ya sudah. Disitulah aku akan tinggal sampai akhir hayat. Wa fi hadhihi al-lahdah al-hasimah taqaddam al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah. Wa qala, pada kondisi yang semakin memanas ini, ya, semakin inti, Abbas bin Ubadah bin Nadlah maju. Waqal dan mengatakan, hal tadrun ala ma tubayi'una hadar rujul. Tenang, wahai para hadirin. Kalian sadar enggak resiko kalau membaiat orang ini? Tubayi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minannas. Kalian kalau membaiat lelaki ini, kalian siap untuk menghadapi semua orang tanpa terkecuali. Karena yang beriman ketika itu siapa? Rasul dan para sahabat dan yang lain. Kalau kalian membaiat orang ini, itu artinya kalian akan melawan sak dunia. Hah? Siap orang. Fa'in kuntum tarawna annakum idza nuhikat amwalukum musibah wa asrafukum qatla aslamtumuhu faminallah. Kalau kalian menganggap nanti harta kalian habis, kalian anggap itu musibah, orang-orang yang kalian cintai akan terbunuh dan kalian menganggap itu sebagai penyesalan, ya sudah. Mulai sekarang menyerah, enggak usah lanjut. Resiko, ya. Kalau kalian kecewa di kemudian hari, mending enggak usah. Ya, mending enggak usah. Fa innahu khizyu dunya wal akhirah. Dan ingat, itu adalah aib, kehinaan dunia dan akhirat. Wa in kuntum tarawna annakum wahuna lahu ala nahjatil amwal wa qadil asrafi fakhuduhu fa huwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Tapi kalau kalian mantap untuk membaiat lelaki ini, meskipun harta kita ludes, meskipun orang yang kita cintai terbunuh, maka ambil, pegangi, lanjutkan. Sungguh itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kalau serentak semua yang hadirin, yang hadir ketika itu mengatakan, fa'inna na'khuduh, kami sepakat untuk melanjutkannya. Ala musibatil amwali waqatil asyraf, kami siap untuk membaiatnya dengan resiko hilangnya harta kami dan terbunuhnya orang-orang yang kami cintai. Fa'ala Nabi Zahir ya Rasulullah. Mereka tanya, kami dapat apa wahai Rasul dengan bayat ini? Qalal jannah. Rasul mengatakan surga untuk kalian. Qalu ubsud yadak. Mereka mengatakan bentangkan tanganmu. Kita bayat sekarang. Fabasata yadahu. Kemudian Rasul pun membentangkan tangannya. Faqamu liyubayi'u. Kemudian mereka pun berdiri hendak membayat Rasul. Fa'akhadha biyadihi As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah memegang tangan Rasul. Ya. Waqala dan mengatakan ruwaidan ya ahli Yathrib. Sabar wahai ahli Yathrib. Ojo tergesa-gesa. Ini karena memang kondisinya enggak sembarangan. Ya. Ini mau boyong orang penting. Ibaratnya Rasul ini orang target utamanya orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Dan ketika itu mereka dikatakan sebagai ras terkuat masa itu. Ya. Ini enggak sembarangan. Kita ini bayat Rasul, boyong sampai ke Madinah, ke Yathrib, enggak main-main loh ya. Enggak main-main. Sih, tenang dulu. Jangan langsung maju. Kita pikir dulu, ya. Inna lam nabrid ilahi akbadan ibilu illa nahnu na'lam annahu Rasulullah. Kita tidak keluar dari rumah kita, melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai ke sini, melainkan kita tahu bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Wa anna ikhrajahu al-yawm mufaraqatil arabi kafatan. Kalau kita sampai membawa beliau keluar dari Mekah, itu artinya kita mengangkat bendera perang melawan seluruh bangsa Arab. Waqat liqiyarikum, orang-orang tercinta kalian akan terbunuh nanti. Wa anta'abdakum suyuh, semua pedang akan terhunus menghadap kalian. Fa'imma antum tubusiruna ala dhalik fahuduh. Kalau kalian memang sadar resikonya, lanjutkan. Wa ajrukum alallah, pahalanya Allah yang nanggung. Wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadzal. Tapi kalau kalian ternyata ragu, dalam hati kalian ada keraguan, wis enggak usah lanjut. Tinggalkan beliau. Fa huwa a'dharu lakum indallah. Itu lebih bagus. Jadi enggak keluar-keluar di awal, kecewa di akhir, melempem di akhir. Enggak seperti itu. Mending sekarang blak-blakan aja sudah, ya. Meskipun kita sudah perjalanan jauh, kalau sadar kita ragu, wis mundur wae, mending balik. Tapi kalau lanjut, lanjut. Karena setelah ini lembaran baru akan kita buka dan apa babak baru akan kita hadapi. Lalu semuanya pun langsung mengatakan, ya As'ad untu anna yadak. Wahai As'ad, singkirkan tanganmu dari tangan beliau. Ya, ini mereka sudah mantap. Wallahi la nazaru hadhil bay'a wa la nastaqiluha. Kami tidak akan mundur dan kami tidak akan meninggalkan bay'at ini. Lanjut. Wis sampai sini, lanjut ya. Ya. Iki dengan segala resiko, ya lanjut, masuk balik, mundur, heting balik, bukan prinsip kami. Kayak kita ini orang-orang yang biasa hidup di medan pertempuran, kayak gitu biasa. Maju As'ad, minggir, tanganmu jangan megang tangan Rasul lagi, minggir. Faqamu ilaihi rajulan rajulan wa bayau. Mereka pun langsung datang kepada Rasul membaiat satu demi satu. Wa kana As'ad ibn Zurarah huwa awwalul mubayyi'ina 'ala arjahil aqwal. As'ad bin Zurarah justru orang pertama yang membaiat Rasul. Jadi megang tangan Rasul, begitu mantap, beliau yang langsung menjabat tangan Rasul. Wa qila bal Abu al-Haytham fi hudud Tayhan wa qila bal al-Bara' ibn Ma'rur. Ada mengatakan orang pertama yang membaiat Abu al-Haytham ibn Tayhan, ada mengatakan Bara' bin Ma'rur. Tapi yang rajih adalah As'ad bin Zurarah. Amma bai'atul mar'atain fa kanat qawlan biduni musafahah. Adapun bai'at dua wanita yang hadir ketika itu dengan ucapan, bukan dengan jabat tangan. Berarti ketika itu larangan untuk memegang yang bukan mahram sudah mulai berlaku. Atau Rasul sudah mulai menjaga. Jadi membai'at menggunakan ucapan. Izna asyara naqiba, 12 pemimpin. Wa ba'da bai'ah talaba minhum Rasulullah SAW ayyukhriju 12 naqiba yakununa alaihim wa yukaffiruna al-mas'uliyata anhum. Setelah bai'at selesai, Rasul meminta mereka untuk memilih 12 pemimpin yang bertanggung jawab untuk urusan mereka dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Jadi ada 12 orang ditunjuk sama Rasul menjadi pemimpin dan penanggung jawab. Ya, karena Rasul belum bisa ke sana. Jadi ditunjuk 12 orang yang menjadi penanggung jawab untuk kaum muslimin yang ada di Yathrib. Fa akhraju 9 min al-Khazraj wa 3 min al-Aus. Maka ada 9 orang dari Khazraj yang dipilih, 3 orang dari Aus yang dipilih. Amma min al-Khazraj fahum. Adapun dari Khazraj mereka adalah yang pertama Sa'ad ibn Ubadah bin Jailam. Yang kedua As'ad bin Zurarah bin Ujaz. Yang ketiga Sa'ad ibn Rabi' bin Amr. Yang keempat Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Yang kelima Rafi' bin Malik bin Al-Ajlam. Yang keenam Al-Bara' ibn Ma'rur ibn Sahr. Yang ketujuh Abdullah bin Amr bin Haram. Yang kedelapan Ubadah bin Samit bin Qais. Yang kesembilan Al-Mundzir bin Amr bin Qunais. Ini 9 orang dari Khazraj. Wa amma min al-Aus fahum. Adapun dari Aus mereka adalah yang pertama Usaid ibn Khuzair ibn Sama' ibn Simah. Yang kedua Sa'ad ibn Khaisama ibn al-Harith. Yang ketiga Rifa'ah ibn Abdul Munzir ibn Zubair. Ada mengatakan Abu al-Haytham ibn Tayha. Total semua 12 orang pemimpin. Falamma tamma ikhtiyaruhum qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dan terpilihlah mereka, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, antum ala qaumikum bima fihim kufala. Kalian bertanggung jawab penuh untuk mengurusi urusan kaum kalian. Kakafalatil hawariyin al-Isa bin Maryam. Tanggung jawab kalian sama seperti tanggung jawab hawariyun terhadap Nabi Isa bin Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi. Sementara aku penanggung jawab seluruh umatku. Qalu na'am. Mereka mengatakan siap. Hadhihi hiya bai'atul Aqabah ats-tsaniyah. Inilah bai'at Aqabah yang kedua. Wa kanat haqqan a'zama bai'atin wa ahammaha fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bai'at yang paling besar yang terjadi di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tughayyiru biha majral ahdats wa tahulu khattut tarikh. Dengan bai'at ini semuanya berubah, ya. Peta sejarah berubah. Yang bayangannya ketika itu dakwahnya di Mekah sampai selesai, ya sampai titik tanda penghabisan, dengan adanya bai'at ini akhirnya rute dakwah pun dipindah pusatnya di mana? Di Madinah. Dan berhasil. Setelah Rasul sana berhasil mencapai puncak kejayaan Islam. Walamma tammatil bai'ah wa kada an-nasu yanfadun iktashafaha ahadus syayatin. Ketika bai'at selesai dan ketika orang-orang bersiap untuk kembali ke kem-kem mereka, salah satu dari syaitan yang mengintip acara itu pria. Ya, wa sahabi anfadu sautin sami'a qattu ya ahlal ahashib al-manazil. Hal lakum fi Muhammad as-sabatu ma'ahu? Ternyata setan ini teriak. Ya, jadi tiba-tiba ada suara tapi tidak kelihatan orangnya. Ya, teriak dengan suara yang tinggi. Setan ini mengatakan, memanggil, wahai orang-orang yang ada di rumah, yakni orang Quraisy, kenapa kalian membiarkan Muhammad, orang-orang yang sudah murtad bersama dengan dia membelanya? Wa qad ijtama'u 'ala harbikum, mereka sepakat untuk memerangi kalian semua. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dengar suara itu marah beliau. Kemudian beliau pun meneriaki syaitan tadi dan mengatakan, "Ama wallahi ya adu wallah, la atafarraghanna lak." Demi Allah, wahai musuh Allah, awas kamu ya, urusan dengan saya ya. Ya ini mau dicari sama Rasul syaitannya ini. Ya, suka bocorkan rahasia ini. Wa amarahum ayyan fatu ila rihalihim, Rasul pun memerintahkan mereka untuk segera kembali. Ayo, balik-balik. Bahaya ini. Orang-orang pada dengar suara ini nanti pada kesini nak. Ayo balik semuanya. Akhirnya para jauh. Mereka pun langsung balik. Wa namu hatta asbahu. Mereka pun tidur dengan tenang di kem-kem mereka sampai pagi. Wa sabahan, ketika di pagi hari. Ja'at Quraisyun ila khiyami ahli Yathrib. Orang-orang Quraisy ternyata betulan datang ke kemnya penduduk Yathrib. Ya. Jadi ternyata suara semalam itu kedengaran mereka. Cuma mungkin tidak sempat malam itu untuk keluar karena bingung kemana ini. Harus kemana ini. Ternyata dapat informasi. Orang Yathrib semalam ada kumpul. Akhirnya mereka datang. Liyuqaddimul ihtijaj ilaihim. Tujuannya untuk apa namanya bertanya dan apa namanya menginterogasi orang-orang Yathrib. Faqalil musyrikun hadza khabarun batil. Ketika mereka sampai ke situ, orang-orang musyrik yang ikut kan waktu itu yang berangkat orang muslim dan orang musyrik Madinah, ya. Nah, orang musyriknya ngomong, itu berita salah, ya. Enggak ada yang kayak gitu. Maka nang musyrik, enggak ada apa-apa. Bahasa kata muslimu, orang-orang muslimnya sih, ya, enggak ada yang ngomong. Yang musyrik bela yang muslim, ya. Ngomong sama orang-orang Quraisy, ngapain kalian ke sini? Enggak ada apa-apa, enggak ada masalah, aman-aman aja. Fasaddaqat Quraisy al-musyrikun wa raja'u khaibin. Akhirnya orang-orang Quraisy manut-manut saja dengan omongannya orang-orang musyrik Madinah ini, kemudian mereka kembali. Wa akhiran, ketika di akhir waktu, ta'akkada lada Quraisy annal khabaru sahih. Ternyata beritanya benar, ya. Duh, tenang, ternyata ono kumpul semalam. Iya, ada kumpul. Wah, bujuri iki wong musyrikin tadi, ya. Akhirnya fa as'afu sadahu fi talabi ahlihi, mereka pun langsung membawa pasukan berkuda ingin menangkap semua penduduk Yathrib yang semalam kumpul. Dan keadaan mereka semua sudah balik kafe ke Yathrib. Fa'adraku Sa'd ibn Ubadah wal Mundzir ibn Umar inda adakhir. Semuanya sudah bablas, sudah jauh. Kecuali dua orang. Sa'd bin Ubadah dan Mundzir bin Amr. Ketinggalan rombongan. Ya. Fa'amal Mundzir fa'ajazal qawmi harbah. Adapun Mundzir, Mundzir ini paling lambat larinya. Ya. Habis melayu, waduh, ini sih pelan-pelan. Karena memang tidak kuat larinya atau bagaimana. Waduh, repot ini. Ketangkep sama orang musyrikin. Wa amma Sa'd, adapun Sa'd, fa'akadu. Yang Mundzir ini tidak diapa-apakan. Mungkin dilihat terus melas, ya. Sa'no yang melayu saja tidak kuat. Speedway. Lihat Sa'd kok saya segerin. Akhirnya dipegang sama mereka. Orang batu diikat, wadarabut dipukuli rame-rame. Wajarru sya'rahu, kemudian dijambak rambutnya, hatta adhaluhu Mekah, sampai dibawa ke Mekah. Fakhallassahul Mut'im ibn Adi, wal Haris ibn Harb. Mut'im bin Adi dan Haris bin Harb menyelamatkan Sa'd. Idh kana yujiru lahuma qawafilahuma bil Madinah. Karena Sa'd itu menjaga kafilah dagangnya dua orang ini yang ada di Madinah. Jadi Mut'im dan Haris itu punya bisnis di Madinah. Saat inilah yang memegang atau yang melindungi bisnis keduanya. Nah, otomatis cuma cuwe, cuma macam-macam. Wong iki jaga bisnisku di sana. Kamu bunuh dia, ambles bisnisku di sana. Oh, cocok. Biarkan dia, enggak usah diutak-atik. Akhirnya dilepas. Wa aradul ansar ayyukiru ila Makkah. Teman-temannya yang lainnya sudah jauh, pengen balik ke Mekah. Waduh, lihat dua teman kita ketinggalan. Ayo balik, woy. Kita selamatkan teman-teman kita. Ittala alaihim Sa'dun qadima. Tiba-tiba Sa'd muncul. Balik. Berarti selamat lagi Sa'd. Farahilu ilal Madinah salim. Akhirnya mereka lanjut perjalanan sampai ke Madinah. Setelah itu, penulis menyebutkan tentang proses hijrahnya kaum muslimin menuju Madinah. Allah Ta'ala alam suhab. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.